Iki ana wong kaki-kaki kang tumekana pangarepanku. Kyai, kowe padha slamet. Inggih. Wilujeng sowan kula, Denayu. Kang ana mburi padha slamet kabeh wae. Wilujeng, wilujeng, wilujeng. Kakekne dikandhani wae ora nggugu, wong jane iki dudu dalan. Aku wis matur to nek iki nggon daleming piyayi, lho kok malah nekat. Mau jane wis keblasuk nyang kuburan. Ki maksa ejek ditekati meneh lah, ki terus mlebu ning omahe wong njer piye? Wis meneng kok kakekne iki rak mengko karep. Piyung mban. Nuwun kula. Moro tumuli suguhan ora ketang ngamung banyu kendhi. Tak sawang kok padha payus guwayane. Rejaya ora. Digoleke sandang pangan kok do crigis. Coba ngatasi lagi teko wis di pikir arep digoleke banyu kendhi. Kuwi tandha yen wanita iki pancen sulistya lahir karo batine. Wah iya. Disuguh nek ora ngalem. Kyai. Kula. Sira iku saka ngendi sapa kang dadi jenengmu? Kula menika pawongan inggih sakiwa tengenipun pertapan ngriki. Nami kula Duda Manang Munung. Jenengmu Duda Manang Munung. Inggih. Menawi kula Cakrawangsa. Nami kula Kantong Bolong. Menawi kula Antol Gati. Menika pertapan pundi Denayu? Iki pertapan Rewantoko palengganing Kakang Wasijaladara. Aku iki adine jeneng Kwendang Bratajaya. Piyayi dek kaya gambar diwangun. Wah, aja lindarani lawang abdini kawe ya melek ngono kok. Ning mas aku kang garing kang gribu wong wedok rodok melek ora kedhep. Ora kedhep wong panjenengan ora ndek telapuang kok. Bareng tak sawang-sawang kaya adimu ya. Kuwi ndek bojo kaya ngono ki ndalekmu ngemuli. Ono wigati apa kiai? Sira mlebu ana ing kene. Kula niki temene geblasuk. Juping manah kula niki badhe padha sandang tedha. Kanthi srana hambe barang jantur. Sing barang jantur sapa? Ha nggih kula piyambak. Kabisanmu kajaba bebarang jantur apa meneh? Inggih. Werni-werni inggih. Nyiter kula saged. Nyulap kula nggih saged. Ning ngasring nyulap anak kula wingking niki. Yen mengkono tiwas kebenaran kiai. Pengangkah aku bakal golek panglipuring penggalih mongko sira bisa nindakake. Mula hawit kang saka iku kiai, upamane aku iki nanggap anggon mbebarang jantur apa gelem. Ha inggih. Wong sandang tedha kula niku. Mboten langkung namung estokaken dawuh. Banjur wragate piro kiai? Ampun, kepareng menggalih piyambak, kula niki nek bab regi mboten saged mestani. Menawi kula mestani malah kesekedian. Luwung kula samangga kene ku malah rumangsa merdika ati kula. Wah nggih tiyang aranane niku kedah sembada, mongko niki mboten sembada milengipun barang limaringi. Pokoke dipikir dhewe gandeng limangkat ki wong papat. Sirasa oke-oke wong siji sejuta ora wis oke to kuwi. Barang sulapan iki. Leobo iki kokean. Ayo kabeh iki ndak mung golek kurup. Kurup ya kenane ya ditonton karo gaweane ya ngono. Nek mung obo aku ya iso. Nggih mung niki enten sajene, Ndara. Sajene apa? Kudu dicepaki sajen sego mentik wangi. Lawuhe pecel pitik ngangge jangan menir. Kuwi sajene. Inggih. Apa maneh? Lah kalih kinang. Mbako kalih suruh gambir enjet ampun keri. Apa meneh, Kyai? Lah, kalih jejeran gedhang raja sepasang. Jejeran tebu sepasang. Sumping pari sepasang. Kalih cikal sepasang. Apa mung kuwi? Tesih. Ngangge iwen. Banyak bebek, mentrok, pitik. Wis, tesih. Kali abur-aburan mboten kena keri. Derekuku puter gladhek lan sak panunggalane. Kalih sing ajeng bebarang jantur kudu linggih lambaran mori putih. Iki arep ngruwat ya, Dre, jajake. Lah iya. Sajene malah luwih akeh tinimbang ngopae. Nyritik. Apa mung kuwi? Tesih. Ngangge sarung. Kalih celana. Kalih jas. Alah, wis ngrampoke wis mau, alah. Lek mwobo ke ya kebangetan. Niku nek enten nek mboten enten ditebas mentah nggih kena. Waton pecel pitik jangan mendir kali mentik wangi ni wau mboten kena ditebas. Kudu wujud. Kali kinangi kudu wujud. Lah sana sih. Nek kira-kira golek rekoso nggih pun dibayar mentah mawon. Ya wis yen ngono kiai tak sagui kabeh kabeh penjalukmu. Nggih. Pun keparang kula miwiti. Iya wis wiwitono. Dole, ayo padha ngiling-ilingku wajibane dhewe-dhewe.